buat apa berpuasa bila masih menggunjing orang? Buat apa berpuasa bila masih berkata dusta? Seharusnya menggunjing orang. Buat apa berpuasa bila masih berkata dusta? Puasa bukan hanya Sentosa.